Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majelis pada kesempatan malam hari ini di Masjid Darul Hadis Al-Mansurah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik, barokahnya kepada tempat ini, demikian juga kepada kita semua. Karena itulah yang kita cari di kehidupan dunia, menuju pula kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan waktu yang ada pada diri kita sebelum habis waktu tersebut, memanfaatkan masa sehat yang Allah berikan kepada kita sebelum datang sakit, memanfaatkan masa muda yang kita miliki sebelum datang masa tua, untuk mencari bekal di kehidupan yang abadi, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah di atas iman, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita di pertemuan yang ke-17 kemarin, kita sudah membahas tentang isim-isim yang mabni, yang ada 5 macam, baik itu isim domir, kata ganti, ataukah isim isyarah, kata tunjuk, ataukah isim al-mausul, yaitu kata untuk menyambung. Demikian pula yang keempat, ismul istifham, kata untuk bertanya atau pertanyaan. Kemudian isim syarat, yaitu isim yang menunjukkan syarat, yang setelahnya mesti ada 2 fi'il mudhari. Semuanya ini adalah termasuk dari isim, bukan fi'il, juga bukan huruf. Akan tetapi semuanya adalah mabniyun. Dan kemudian kemarin dibahas tentang macam-macam mabni atau tanda-tanda mabninya isim-isim tersebut. Tanda-tanda atau alamat mabninya 5 macam isim mabni. Ada di sana yang mabniyun alal fathi, mabni di atas fathah. Contohnya adalah anta, kaifa, aina, zalika. Yaitu huruf akhirnya berharokat apa? Fathah. Ada mabniyun alal kasri, mabni di atas kasroh, yang mana huruf terakhirnya itu berharokat kasroh. Misalnya contohnya adalah anti, hadihi, haulai. Anti, huruf taknya itu diharokati kasroh. Hadihi, demikian pula haknya kasroh. Demikian pula haulai, hamzahnya itu berharokat kasroh. Makanya dinamakan mabniyun alal kasri. Ada pula yang ketiga, mabniyun alal dommi, mabni di atas dommah. Huruf akhirnya berharokat apa? Dommah. Misal contoh adalah nahnu, nunnya berdommah. Haisu, sa'nya juga berharokat dommah. Demikian pula yang keempat, mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, yang mana huruf akhirnya itu disukun. Contohnya adalah hum, antum, mimnya di situ bersukun. Demikian juga ana, alifnya di situ bersukun, sehingga dikatakan mabniun ala alas sukun. Jadi ini macam-macam isim mabni yang semuanya adalah merupakan lawanan. Kalau mabni adalah lawan dari apa? Mu'rab. Kalau mabni itu tetap dalam satu kondisi, kalau mu'rab itu bisa berubah, ubah kondisi huruf terakhirnya. Bisa marfu' dengan dhammah atau yang menggantikannya, bisa mansub dengan fathah atau yang menggantikannya, bisa majrurun dengan kasroh atau yang menggantikannya. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yang membutuhkan hati yang luas, demikian juga pemikiran yang jernih. Jadi apabila hatinya itu enggak luas, maka akan sempit dan susah untuk memahami rincian ini. Demikian juga kalau pikirannya sedang tidak jernih, sedang memikirkan yang lainnya, maka juga akan tidak maksimal dalam memahami pembahasan kali ini. Opo, hati yang luas lah. Sejak awal dah. Karena memang yang namanya nahwu membutuhkan hati yang luas, demikian juga pemikiran yang jernih dan waktu yang lama. Dan waktu yang lama sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah menasihatkan akhi langtana lala ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah apa? Tulu zamanin. Harus engkau itu kalau ingin mendapatkan ilmu ya waktu yang lama, tidak bisa cuman 6 sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi perlu tulu zamanin. Zaman yang lama. Dan juga 5 yang lainnya. Nah, pembahasan kita berkaitan dengan tafasilul asma'il lati la tansharif. Tafasil yaitu rincian-rincian yang berkaitan dengan isim-isim. Al-asma itu jamak dari al-ismu. Allati yang la tansharifu, tidak bisa ditanwin. Ini yang disebut dengan al-ismul ladzi la yang sharif. Kalau kita pada pembahasan ismul ladzi la yang sharif pada macam isim yang ke-9, di situ cuma dikatakan ismul ladzi la yang sharif adalah isim yang la yadkhulu alaihi tanwin. Pada halaman yang ke-10, isim yang tidak bisa ditanwin. Ini ismul ladzi la yang sharif, sehingga dicontohkan di situ adalah Aisyatu tidak bisa Aisyatun. Ibrahimu tidak bisa Ibrahimun. Ini definisi pada pembahasan sebelumnya ketika kita membahas macam isim yang ke-9, halaman yang ke-10, al-ismul ladzi la yang sharif. Akan tapi di sana definisi yang lainnya yang lebih panjang tentang al-ismul ladzi la tansharif atau al-ismul ladzi la yang sharif. Sama. Kalau pakai al-asma pakai al-lati, kalau pakai al-ismu pakai al-ladzi. Isim apa mausulnya. Bisa dicatat, al-ismul ladzi la yang sharif adalah isim yang mirip atau menyerupai fi'il. Isim yang mirip atau menyerupai dengan fi'il. Karena ; 1, tidak bisa ditanwin. 1, tidak bisa ditanwin. 2, tidak bisa dikasroh. tidak bisa di kasrah. Sampai di sini pahami? Jadi dikatakan oleh para ulama, ismul ladzi la yansrif itu mirip dengan fi'il karena tidak bisa di kasrah. Nah, walaupun dia majrur tetap tidak di kasrah. Kata-kata. Coba kita lihat ismul ladzi la yansrif halaman 13 yang nomor 9. Ketika marfu', ya kan? Contohnya adalah Aisyah itu ketika marfu', alama atau tanda marfu'nya apa? Dhamma. Ketika mansub menjadi apa? Aisyata. Dia juga tidak apa? Ditanwin. Tanda mansubnya apa? Fathah. Ketika majrur sama aja. Apa di situ? Aisyata. Tidak Aisyati. Makanya walaupun dia dalam keadaan majrur tetap dia tidak di kasrah. Berbeda dengan jamak taksir atau isim mufrad. Kalau isim mufrad majrurnya dengan apa? Kasrah waladin. Jamak taksir ketika dia majrur tanda majrurnya apa? Kasrah au auladin. Ini sehingga dikatakan apa? Mirip dengan fi'il karena dia tidak di kasrah. Yang namanya fi'il tidak bisa dia majrur. Ya kan? Ketika kita membahas tentang macam-macam i'rab yang 4, raf'un, nasbun, khafdun. Jazmun, raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun, fi'il mengambil berapa? 3. Yaitu raf'un, nasbun dan jazmun. Tidak ada mengambil dia khafdun atau majrur. Dipahami sampai sini ya. Karena ini harus dipahami dulu karena ini pangkalnya. Dan nanti akan banyak cabang dan juga ujungnya. Intinya adalah dia menyerupai apa? Fi'il karena apa? Tidak bisa ditanwin, juga tidak bisa di kasrah. Tidak bisa ditanwin, tidak bisa di kasrah. Itu tanwin dhammah, tanwin fathah atau tanwin kasrah. Begitu. Dilanjutkan ya. Hal tersebut, hal itu atau hal tersebut disebabkan. Hal itu disebabkan atau bisa antum tulis dikarenakan dua sebab. Dikarenakan dua sebab. Atau satu sebab yang mewakili dua sebab. Atau karena satu sebab yang mewakili dua sebab. Lanjut. Jadi nanti ismul ladzi la yansrif, kenapa dia menjadi ismul ladzi la yansrif? Ada dua pilihan. Pertama dia karena satu sebab saja. Yang ini ada tiga nanti. Atau sini atau karena dua sebab. Bawahnya atau sampingnya. Dua sebab tersebut dua sebab tersebut, yang satu kembali kepada makna, dan yang satunya kembali kepada lafaz. Satu kembali kepada makna, dan yang kedua kembali kepada lafaz. Ini bisa setengah halaman. Enggak apa-apa. Yang kembali kepada makna ada dua. Yang kembali kepada makna ada dua. Nanti silakan bisa bikin bagan yang bagus. Yang pertama adalah al-wasfu atau sifat. Al-wasfu atau sifat. Yang kedua adalah al-alam atau nama. Yang kedua adalah al-alam atau nama. Makanya juga tadi saya sampaikan, yang pertama adalah pangkalnya, karena nanti akan banyak cabang dan banyak ujungnya. Yang kembali kepada lafaz ada 6. Kenapa? Oke. Makanya saya katakan membutuhkan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Yang pertama adalah, yang penting dicatat dulu, nanti akan antum dapatkan hikmahnya. Al-adl. Al-adl. Yang kedua, wasnul fi'il. Wasnul fi'il. Wazan fi'il. Lanjut. Oh, sudah nunggu juga ternyata. Yang ketiga adalah ziyadatul alif wan nun, tambahan alif dan nun. Ada alif dan nun. Yang keempat, cuma 6. Masih ingat cerita penjual kelontong? Yang keempat adalah at-ta'nis, nama perempuan. At-ta'nis, nama perempuan. Yang kelima, al-ujmah, nama selain Arab, al-ujmah. Keh banget. Yang keenam adalah tarkibu masjid. Tarkibu masjid. Dua atau susunan dua kali dua kata yang digabung, dua atau tiga kata yang digabung menjadi satu, namanya tarkibu masjid. Naam. Ini tadi kita ulangi sebentar ya. Ismul ladzil yang sharif adalah isim yang menyerupai fiil karena tidak di tanwin dan juga tidak di kasroh. Hal itu disebabkan karena dua sebab. Atau dua sebab, karena dua sebab, atau satu sebab yang mewakili dua sebab. Senyumnya Pak Eko ya, senyum anu, ya, seneng gitu loh. Ini apa gitu, tadi pengen tahunya itu tinggi. Bukan karena wah ini susah terus wah, tapi bahkan wah ini gimana caranya kan. Jadi sebenarnya yang sorif harus ada ini. Dua sebab ini, atau kalau enggak ada ini cukup satu sebab. Gitu. Coba kita tulis yang satu sebab dulu ya, ada tiga. Satu sebab ada tiga, yang pertama adalah sigoh muntahal jumu. Sigotul muntahal jumu. Bentuk jamak yang sudah paling atas. Ini kalau diartikan sigotul muntahal jumu. Kemudian yang kedua, alif ta'nis al-maksurah. Alif ta'nis al-maksurah yaitu alif yang menunjukkan mu'annas. Alif ta'nis al-maksurah. Yang kedua. Yang ketiga, alif ta'nis al-mamdudah. Alif ta'nis al-mamdudah. Nanti semuanya akan ada di sini, cuman ini untuk menggambarkan bagaimana kondisinya. Jadi yang namanya ismul yang sorif harus ada ini atau ini. Harus ada satu sebab yang mewakili dua sebab. Atau kalau enggak ada ini, adanya dua sebab, ya sudah dua sebab itu. Ini maksudnya harus ada dua sebab atau ada satu sebab yang mewakili dua sebab. Sekarang ini sudah jelas ya, ada tiga. Nanti akan ada rincian di situ. Ini yang satu sebab. Yang dua sebab, satu kembali kepada makna dan satu kembali kepada lafaz. Maka harus ada dua. Yang dua sebab ini. Satu kembali kepada makna dan ada yang kembali kepada lafaz. Ada berapa tuh? Dua. Harus ada salah satu dari dua ini digabung dengan salah satu dari yang enam. Itu maksudnya. Saya ulangi. Dua sebab ini, satu kembali kepada makna, yang makna ada dua macam. Kemudian yang kedua adalah kembali kepada lafaz, yang kembali kepada lafaz ada enam. Jadi untuk menjadi ismul yang sorif harus ada dua sebab, satu kembali kepada makna, pilih satu di antara dua. Digabungkan dengan yang enam ini, pilih. Cuman pilihannya sudah ditentukan. Tidak bisa kita memilih sendiri. Kemudian, yang al-wasfu ini nanti pasangannya tiga yang paling atas. Makanya dikatakan yang bisa bikin bagan yang bagus, silahkan. Sehingga nanti wasfu itu pasangan dengan adl, pasangan dengan wajil fi'il, dan ziyadah alif wan nun. Tidak bisa tiga atau wasfu ini bergabung dengan tiga yang terakhir ini. Paham ya? Tidak bisa nanti al-wasfu ma'ta'nis, enggak ada. Tapi kalau yang al-alam, ini bisa menggabungkan enam-enamnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, ini kesana aja berarti. Ini yang depan aja mungkin gak paham, paling yang belakang. yang depan aja. Kenapa? Yang jelas ini al-alam wazan fi'il dan ziyadah dan nun cuman bisa berpasangan dengan sifat atau al-wasfu. Ini tadi artinya di sini ya. Di kirinya kan bisa coreknya itu. Adapun yang al-alam bisa bergabung dengan enam-enamnya. Nah, gini aja. Bisa bergabung dengan enam-enamnya. Jadi al-alam bisa sama adil, al-alam bisa dengan wazan fi'il, al-alam bisa dengan jarak dan lun, jarak dan taknis, ujmah, dan tartib mesti. Mulai nyatet ke piye, kemudian. Tadi kan kita pembahasannya seru nyatet kan? Malah ambiar. Gak bisa nyatet, gak jadi. Sampai mana tadi catatannya, sampai mana? Beda-beda ya. Ada nanti makanya bagiannya sini enggak ada, cuman biar memudahkan pemahaman saya kasih seperti ini. Nah. Yang penting paham dan hafal. Nah. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim yang sorif harus ada dua sebab. Satu apa? Yang pertama ada dua sebab dan yang kedua satu sebab gitu. Yang satu sebab ini mewakili bisa mewakili dua sebab. Artinya kalau sudah ada salah satu dari tiga ini satu sebabnya sudah nggak perlu ada dua. Gitu. Tapi kalau tidak ada yang satu ini, yang anggotanya tiga, maka harus ada dia dua sebab. Satu sebab kembali pada makna, satu sebab kembali pada lafaz. Yang makna nanti bergabungnya dengan tiga yang atas, al-adl, wazan fi'il, dan ziyadah alif dan nun. Sedangkan yang kembali kepada al-alam, makna yang alam, bisa mengambil enam-enamnya. Al-alam, wazan fi'il, ziyadah alif dan nun, ta'nis, al-ujmah, dan tarkib masjid. Contoh, kita ambil contoh di buku. Yang pertama, 2 dan 3 pada kitab halaman 15 itu yang satu sebab yang mewakili dua sebab. Dari mana? Yang paling atas. Itu yang satu sebab. Yang pertama adalah sigotul muntahal jumu. Apa yang disebut dengan sigoh muntahal jumu, yaitu bentuk jamak yang sudah paling atas. Ala wazni dengan wazan mafa'ilu, atau tambahkan di situ mafa'ilu, mafa'ilu atau mafa'ilu. Ini halaman pertama ya. Ini halaman kedua. Daripada dihapus. Sigoh muntahal jumu dengan wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Contohnya di situ adalah apa? Masajidu dan dananiru. Masajidu. Kenapa? Ya, bisa masajidah, masajidah bisa masajidu. Yang penting dia tidak ditanwin dan tidak di kasroh. Di situ masajidah, masajidu. Masa? Masajidah. Baik. Berarti perhatian. Berarti bukunya sama. Apa artinya masajidah? Masjid-masjid. Kemudian mafa'ila contohnya adalah dana niro. Dana niro. Contoh lain, maghonima. Ghonimah, ghonimah. Ini wajahilah mafa'ila atau mafa'ilu. Yang ini mafa'ila atau mafa'ilu. Cuman permasalahan di sini, tidak semua kita paham apa itu wajan itu apa gitu. Kalau wajan ya apa ya? Kalau wajan itu ya apa? Timbangan. Jadi saya terangkan sedikit dalam pembahasan sorof itu ada yang namanya al-waznu dan mauzun. Jadi kalau waznun itu timbangan, timbangan. Kalau mauzun itu yang ditimbang. Yang ditimbang. Akan lebih jelas dengan contoh. Contohnya adalah biasanya kalau pembahasan sorof itu pakai fa'ala. Fa'ala ya. Sehingga kalau kataba ini mauzun yang ditimbang, fa'alanya adalah wazannya. Sehingga kalau ditanya kataba itu wazannya apa? Wazannya adalah fa'ala. Timbangannya apa kataba itu? Fa'ala. Kalau syariba tambah wajahnya apa? Fa'ila. Ini kemudian ada fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kafnya sebagai fa'fi'il, ta'nya ain fi'il, kemudian ba'nya lam fi'il. Syariba, sinnya sebagai fa'fi'il, ro'nya ain fi'il, ba'nya adalah lamul fi'il. Itu namanya waznu atau timbangan. Sehingga ini apa? Mafa'ilu masajidu atau masajida. Mafa'ila maghonima. Mafa'ila dana niro. Itu namanya ala wazni dengan wazan mafa'ilu atau mafa'ila. Dan juga bisa ditambahkan karena di sini enggak ada mafa'ila. Contohnya dana niro, dinar dinar. Nah ini termasuk ismul ladilah, layang sorif yang kalau ditanya masajidah itu ismul ladilah layang sorif. Sebabnya apa? Karena dia sebagai sigotul muntahal jumu, kan gitu. Sigoh muntahal jumu. Berbeda dengan nanti coba antum lihat yang paling bawah itu ahsanu Yazidu Ahmadu. Lihat semua yang paling bawah halaman 15. Ahmadu Yazidu Ahmadu. Ini ismul ladzi la yang sharif. Kalau ditanya apa sebabnya dia menjadi ismul ladzi yang sharif adalah karena dia sebagai alam. Alam itu nama orang atau nama tempat dan juga dia berwazan fi'il. Wayanya apa? Af'alu kalau Ahmadu Yazidu fa'ilu ahsanu af'alu. Jadi nama orang tapi dia wazan dengan wazan fi'il. Paham ya? Kalau yang atas tadi dengan satu sebab saja, kalau yang bawah itu ada dua sebab. Nah, tapi semoga tidak menyebabkan mumet. Badan. Berarti tidak mumet itu karena ada dua kemungkinan. Karena enggak paham ya wis enggak usah dipikir. Atau karena paham atau los ke aja gitu. Nah. Kemudian yang kedua yang dengan satu sebab tadi halaman pertama di papan tulis adalah alif alifut ta'nis al-maqsurah. alif itu ya alif, ta'nis itu menunjukkan mu'annas atau perempuan. Al-maksurah kalau mau diartikan bahasa Jawanya ya alif bengkong gitu. Hampir mirip dengan apa pembahasan isim maksur karena diakhiri dengan alif yang apa yang patah atau yang bengkok. Jadi ini alif menunjukkan dia itu perempuan. Gitu. Makanya alif ta'nis. Kalau pada pembahasan isim yang nomor berapa maksur itu? Nomor 7. Cuman dia isim maksur gitu aja. Isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Alif yang bengkok tadi. Kalau bahasa Arab maksur itu kan patah. Atau bengkok lah kalau. Cuman pada pembahasan isim yang nomor 7 ketika kita membahas al-maksur tidak dikatakan sebagai ta'nis. Ya kan? Ta'nis itu apa? Perempuan. Sehingga contohnya adalah al-fata, pemuda. Pemuda itu mudzakkar apa muannas, laki apa perempuan? Laki-laki. Al-fata, al-huda, dan juga contoh-contoh yang lainnya pada pembahasan isim apa? Isim maksur. Musa, al-Mustafa, al-Wusta. Tapi di sini maksurah juga alifnya itu bengkong tapi menunjukkan itu adalah wanita. Makanya disebut dengan alifu ta'nis. Makanya kemudian dicontohkan di situ adalah hubla. Hubla itu wanita yang mengandung. Ye. Hubla. Wanita hamil. Ada laki-laki hamil? Enggak ada. Suhra itu kecil tapi untuk wanita. Kalau laki-laki sohirun, kalau sughra itu perempuan. Makanya kiamah sughra, bukan kiamat sohir. Karena harus sesuai apa sifat dan mausufnya. Kiamat sughra. Kalau mudzakarnya sohirun. Sehingga kalau kita mau mengatakan laki-laki kecil, laki-laki apa bahasa Arabnya? Rojulun. Jangan antum katakan rojulun sugro. Enggak cocok. Nah. Tapi kalau perempuan, nah, imro'atun sugro. Nah. Anak kecil, perempuan, bintun sugro. Demikian juga kubro. Jangan antum katakan kubro ini besar ya. Rojulun kubro. Tapi rojulun kabirun. Tapi kalau antum mengatakan mobil besar bisa. Darrojatun kubro. Itu apa? Sepeda besar atau sayyaratun kubro. Mobil besar. Ini nanti ada di Durusul Ulum insyaallah. Biar penasaran. Tapi kalau mudzakkar atau laki-laki memakai kabirun. Sehingga masjidun kabirun. Bukan masjidun kubro tapi masjidun kabirun. Ini sebagai gambaran kalau ini adalah untuk apamu muannas atau perempuan. Demikian juga ukhra. Itu artinya yang lain. Kalau mudzakarnya akhoru, kalau perempuan ukhra atau muannasnya ukhra. Ini semua adalah ismul ladzi la yang sharif. Sigha itu bentuk muntaha itu puncak, jumu' itu jamak. Bentuk jamak yang sudah paling puncak, karena bisa di jamak tapi belum puncak gitu. Jadi masajidu itu jamak. Bisa dijamakkan lagi masajidu. Dana niru itu jamak, tapi bawahnya masih ada dana niru. Kayaknya enggak ada. Iya, artinya satu isim itu terkadang punya beberapa isim jamak. Nah, ini yang puncaknya dengan wajan ini. Iya. Gimana? Enggak banyak wazan yang bentuknya wazan pakai fa'al itu, tapi dia adalah isim, itu ada 6. Bukan fi'il tapi pakai wazan. Seperti apa? Penulis apa? Katibun, itu wazannya fa'ilun. Isim kan? Itu ada 6. Midrobun, itu wajannya mif'alun. Kenapa? Midrobun itu alat untuk memukul, midrobun. Itu isim, tapi pakai ada wajannya. Kalau bahasa Indonesia ya palu kan untuk memukul. Miftahun, fataha membuka. Miftahun itu isim, wajannya mif'alun. Jadi tadi kan yang ditanyakan, isim itu juga ada wajannya kan? Ada. Dalam bahasa sorof, yang sulasi itu ada 6. Rubai juga. Kan ada 12, ya kan? Belum tahu ya? Biar penasaran itu loh. Karena ada 12. Nah, 12 ini, 6-nya itu, 12 ini 6-nya fi'il, 6-nya isim. Nah, ini yang tasrif usuli namanya. Ada madi, mudore, amr, makan, fa'il. Nah, dari 12 ini nanti satu persatunya ada tasrifnya lagi. Nah, namanya tasrif far'i. Mahamdalan ke sorof tadi ini. Jadi sebenarnya asal dari pembahasan isim itu sebenarnya dari sorof. Asalnya adalah dari sorof. Maktabun kan dari kataba kan. Kataba kan nulis. Maktabun kenapa diartikan meja? Karena tempat menulis kan gitu. Satu lagi ya. Atau sudah dulu? Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi gak tanya itu bukan karena gak tahu, cuman bukan karena gak paham mana, tapi saya tuh yang gak paham yang mana gitu. Yang mau ditanyakan apa, tapi saya kalau ditanya juga nggak tahu. Gimana Mas Iko? Apa? Apa itu? Kepala besar. Ya, ya pakai mudakar, roksun. Tapi kalau tangan, dihukum mu'anas. Makanya apa, tangan kanan yadun yusro, tangan kanan. Tangan kiri yumna, bukan yamin tapi yumna. Kalau yamin kan apa, tangan kan kanan ya, yamin. Jadi kalau enggak ada yang ditanyakan. Yang penting di sini adalah antum paham terlebih dahulu. Paham ya, gue saya angel. Kalau antum kebingungan dengan yang diterangkan di halaman 1 apa papan tulis ini, cukup antum paham yang di sini saja, bahwasanya ismuladi yang sorof itu ada 9. Ismuladi yang sorof ada berapa? 9. Kenapa? Karena 3 yang atas, kemudian yang bawahnya ada 6. Atau kalau mau lebih banyak lagi, 12. Yang 9 ada 2, yang 3 ada 1. Yang 1 itu ada 3, kemudian yang berpasangan itu ada 9. Tuan tuh perhatikan 1, 2, 3. Halaman 15, kemudian bawahnya 1, 2, 3. Yang bawahnya ini 1, 2, 3, itu yang kita terangkan ini. Al-Wasfu Ma'a ini. Ini. 1, 2, 3. Itu yang kelompok kedua di sini. Kemudian setelahnya ada 6, itu yang kita terangkan di sini. Al-Alam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba antum cocokkan. Al-Alam Ma Al-Adil Wasul Fil. Cocok ya, biar cepat selesai. Daripada lama-lama cocok pokoknya. Jadi kalau antum bingung ini, sebenarnya ini sangat membantu. Tinggal nanti diperbagus apa bagannya, minta Mas Ali. Ada 12 sebab ismuladi la yang sorif. Rinciannya di halaman 15. Itu aja sudah. Karena yang 3 ini, yang apa kelompok kedua, yang 3 kiri ini ada di kelompok selanjutnya yang 6. Masuk di situ. Ini kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 3 diambil wasfu. Dihitung aja. Intinya adalah ismuladi yang sorof itu tidak bisa ditanwin dan juga tidak bisa di kasroh. Teh itu. Itu aja sudah bagus tuh. Nah, iya. Jadi paham. Tinggal rinciannya nanti kan ada latihannya nanti. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Berarti malam nawang ya. Malam Jumat. Malam Selasa nanti kita buka insyaallah Durusulugoh jilid 1. Kitabnya dipersiapkan bagi yang belum memiliki, dan saya sarankan kitabnya itu kitab yang baru atau kitab yang belum ada ore-oreannya. Biar belajarnya itu tenanan gitu. Jangan pakai kitab, wah punya istri anak kita, tidak ada terjemahannya. Siapa tahu Ustaz menerjemahkan salah kan, dari sini. Jadi saya sarankan pakai kitab yang baru atau kitabnya belum ada ore-oreannya. Kadang-kadang ada kitabnya nggak baru tapi apa masih bersih kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Bisa dipesan di L-nya. Dulu anak bisa memahami binilah ismulah yang seru ini karena dibikin bagan seperti ini. Dibikin bagan seperti itu baru kemudian Oh, ternyata kayak gitu. Saya selamat datang. Selamat datang. Wah, kita ini terjadi.